sampai akhir hayat. Kami selalu berdendam, nyanyikan semangat untuk Singo Edan. Kalam benar itu sudah biasa. Kalam benar kami tetap cinta Arema. Aremania, Aremanita, siap setiap saat. Dukung Arema, dukung Singo Edan, tanpa pakai narkoba.